نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita pengajian rutin setiap Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi kita semuanya, dan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Ifadatu Syarhu Tajridu Tauhid Al-Mufid, atau kita melanjutkan kitab, maaf, Tajridu Tauhid Al-Mufid, yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, وأما الشرك الأول فهو نوعان. Adapun syirik dari jenis yang pertama dari dua syirik yang disebutkan penulis, maka syirik yang pertama ini juga menjadi dua macam jenisnya. Yang pertama, ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah syirik ta'til, yaitu dalam bentuk penolakan. Wa huwa adbahu anwa'is syirki, dan ini adalah tentunya kesyirikan yang paling jelek, paling rusak. Kasyirki Fir'auna fi qawlihi wa ma rabbul alamin. Seperti perkataan Fir'aun dengan kesyirikannya, wa ma rabbul alamin, wa ma rabbul alamin, yaitu Fir'aun mempertanyakan siapa itu Rabb alam semesta. Pertanyaan yang bukan untuk mencari jawaban benar, tetapi pertanyaan yang diinginkan pengingkaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini disebut istifham ingkari. Ini disebut istifham ingkar. Bertanya tapi mengingkari. Tentunya hal ini ada pada Fir'aun dikarenakan Fir'aun meyakini dialah Rabb. Sehingga itu dia katakan pula tentang dirinya, Ana Rabbukumul A'la. Demikian kata Fir'aun. Karenanya ini dikatakan kesyirikan yang amat amat jelek, amat rusak. Karena pendakuan makhluk adanya ilah yang lebih berhak daripada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, menolak pentauhidan kepada Allah. Inilah namanya syirik, syirkut ta'til. Waqal, tadi wa ma rabbul alamin dalam surah syuara ayat ke-23, dan berkata penulis waqal, dan juga seperti apa yang Allah firmankan, ya hamanu ibnili sarha la'alli ablughu al-asbaba asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibin. Seperti apa yang juga dinyatakan oleh Fir'aun dengan firman Allah ini, wahai Haman, bangunkan atau buatkan aku bangunan yang tinggi ataupun alat untuk naik ke tempat yang tinggi agar aku melihat, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa melihat sebab-sebab yang diinginkan dengannya langit, sehingga aku bisa naik ke sana melihat ilahnya Musa. Dan aku benar-benar yakin bahwa Musa adalah dari kalangan pendusta. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan kami muliakan, atau saya muliakan, pendakuan Fir'aun sampai kepada penolakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Fir'aun masuk ke dalam kesyirikan yang pertama ini, menolak pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang sama dengan Fir'aun atau sama dengan keyakinannya Fir'aun, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan ini, yaitu menolak pengilahan Allah dengan zatnya. Karena sebetulnya Fir'aun ini tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, tidak ada kesyirikan yang amat jelek daripada kesyirikan ini. Karena orang kafir sekalipun, mereka masih menerima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itulah pencipta dan yang mengadakan segala sesuatunya, bahwa Allah itu ada wujudnya. Namun dengan kesyirikannya Fir'aun dan yang sejenisnya, menolak perwujudan Allah, menolak perwujudan Allah, menolak bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari akidah yang amat rusak dan amat jelek ini. Inilah syirik yang pertama. Syirkut ta'til, dia adalah sejenis, dia adalah sejelek-jelek, serusak-rusak yang namanya kesyirikan, seperti kesyirikannya Fir'aun yang dia mendaku bahwa dialah Rabb semesta alam, dan dia mempertanyakan Rabbnya Musa alaihi salatu wassalam. Demikian juga pelecehannya kepada apa yang dibawa oleh Musa dari agama Allah, melecehkan Rabb Musa alaihissalam yang juga adalah Rabbnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa syirku wa ta'til mutalaziman. Fa kullu musyrikin mu'attil wa kullu mu'attil musyrik. Lakinna syirka la yastalzim aslu ta'til. Bal qad yakunul musyrik mukirran bil khaliq subhanahu wa sifatihi walakinnahu mu'attil haqqit tauhid. Kesyirikan dengan ta'til, ta'til mungkin kita terjemahkan dengan penolakan, itu bisa jadi dua yang lazim. Satu melazimi yang lain melazimi yang lain. Jadi syirik dan ta'til dua hal yang saling melazimi. Fakullu musyrik mu'attil. Setiap orang yang melakukan kesyirikan mu'attil, dia pastinya menolak penolakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya disembah dan zat satu-satunya yang mengadakan alam semesta ini. Sehingga setiap musyrik, dia tidak percaya sepenuhnya, tidak yakin sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu mu'attil, dan setiap mu'attil musyrik, orang yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya dia musyrik. Pastinya dia musyrik. Menolak eksistensi, menolak perwujudan dan kekuasaan Allah. Menolak pengilahan Allah, maka dia pasti musyrik. Hanya saja, kesyirikan ini tidak mengharuskan pokok penolakan. Hanya saja kesyirikan ini tidak mengharuskan pokok penolakan. Bahkan terkadang musyrik, dia mengikrarkan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dia mengikrarkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengikrarkan Allah, zatnya, sifatnya, tetapi dia menolak hak Allah, yaitu hak tauhid. Bahwa dialah Allah yang sepantasnya, satu-satunya yang disembah. Jadi setiap musyrik mu'attil pasti menolak. Menolak pengesaan, perwujudan, pengilahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam jenis kesyirikan pasti arahnya ke sana. Dan setiap orang yang menolak, dia musyrik. Hanya saja, kesyirikan ini tidak mengharuskan menolak, tidak mengharuskan la yastalzim aslu ta'til, tidak mengharuskan dengan pokok penolakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi seorang yang musyrik, dia masih mengakui Allah. Masih mengakui sifat-sifat Allah. Tetapi beribadah sepenuhnya kepada Allah, enggan untuk dia tunaikan. Karena dia masih mengakui ada yang juga dari selain Allah yang bisa disembah. Lakinnahu mu'attil haqqat tauhid. Dia menolak mu'attil. Dia menolak hak tauhid. Wa aslu syirki wa qa'idatuhu allati yurja ilaiha. Huwa ta'til. Dan pokok kesyirikan itu, demikian kaidahnya yang kesyirikan itu dikembalikan kepada kaidah ini adalah ta'til, menolak. Wahuwa thalathatu aqsam, dan ini juga terbagi menjadi tiga jenis bahagiannya. Ahaduha, yang pertama, ta'til masnu' an sani'ihi. Yang pertama, menolak al-masnu', penciptaan Allah dari yang menciptakannya. Menolak penciptaan dari yang menciptakannya. Dan ini tentunya dijalani oleh mereka orang-orang yang tidak mengakui pencipta. Tidak mengakui pencipta terhadap apa saja yang ada di alam semesta ini. Sehingga dia katakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, hanyalah sekumpulan debu, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau dikenal juga dengan orang yang seperti ini dari kelompok Dahriyah, yaitu kelompok yang melihat kejadian alam semesta ini berjalan dengan waktu. Ada masanya. Sehingga segalanya dengan masa dan waktu. Bukan segala sesuatunya dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ta'til yang pertama, yaitu menolak penciptaan dari yang menciptakannya. Karenanya itu, orang-orang yang seperti ini tidak mau menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mau menyembah, meyakini Allah ada saja tidak mau mereka. Jangankan menyembah, meyakini bahwa Allah itu ada, mereka enggak mau. Mereka enggan. Karena mereka berkeyakinan alam semesta ini ada dengan sendirinya, dengan waktu, dengan sebab, bukan karena penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sejelek-jelek ta'til. Atau boleh kita katakan mereka adalah orang-orang ateis. Orang-orang apa? Ateis. mulhidin. Yang kedua, wathani ta'tilu sani an kamalihi thabit lahu. Menolak yang menciptakan tapi dari sisi kesempurnaannya yang pasti. Jadi ada pencipta, tapi pencipta ini tidak sempurna. Jadi ada pencipta, namun pencipta ini tidak sempurna. Dia masih butuh, ya pencipta-pencipta yang lain masih butuh pembantu-pembantu yang lain. Karenanya, dari jenis syirik ini, dia bisa jadi percaya kepada Allah, tapi dia juga percaya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini Allah, tapi dia juga meyakini yang lainnya, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya didapati pada manusia orang-orang yang seperti ini. Dia menyembah kepada Allah, atau dia mengakui adanya Allah dan dia menyembah, tapi dia juga mengakui adanya yang lain dan dia juga menyembah kepada yang lain. Jadi menolak yang menciptakan dengan sempurna atau dengan kesempurnaannya. An kamalihi tsabit, kesempurnaannya yang pasti. Yang ketiga, ta'til mu'amalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati at-tauhid. Menolak dari muamalah yang diinginkan, muamalah di sini ibadah kepada Allah. Menolak peribadatan kepada Allah dari apa yang semestinya bagi seorang hamba menegakkannya, dari hakikatut tauhid atau dari hakikatut tauhid. Dan dari jenis yang ketiga ini, inilah yang dilakukan oleh musyrikin. Mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Karenanya, kesyirikan itu kembali kepada ketiga ta'til ini. Ketiga ta'til ini. Kita ulangi agar menguatkan apa yang kita pahami, bahwa pokok kesyirikan dan kaedahnya yang kembali kesyirikan itu pada kaedah tersebut, yaitu dengan penolakan. Syirik itu namanya menolak. Syirik itu namanya menolak. Kalau dia Tidak syirik dia tidak menolak, tapi karena dia syirik dia menolak. Cuma bentuk penolakan ini ada tiga jenisnya. Pertama, menolak penciptaan dari yang menciptakannya, yaitu penciptaan Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Mereka menolak penciptaan ini dari penciptanya. Jadi kita ulangi, mereka menolak penciptaan ini dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menciptakannya. Yang ini sejelek-jelek ta'til, karena ini adalah orang-orang yang ateis. Tidak percaya kepada Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa. Adapun yang kemudian, yang kedua, ta'til sani an kamalihi thabit lahu, menolak sempurnanya pencipta dengan kesempurnaannya. Jadi penolakan terhadap pencipta dari kesempurnaannya yang pasti. Karena itu mereka masih mengakui yang lainnya. Masih mengakui yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada yang lain yang menciptakan. Yang ketiga, mereka menolak untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah dari apa yang diwajibkan kepada hamba dari hakikat ibadah tersebut. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi tidak mau sepenuhnya. Mereka menolak sepenuhnya. Mereka ingin beribadah kepada selain Allah pula. Wa min hadha syirk, syirku ahlil wahdah, wa minhu syirkul malahidah, alqailina bi kidamil alam wal abadiyatihi wa anna al hawaditha bi asriha mustanada ila asbabin wa wasa'id iktadat ijaduha wa yusammunaha al ukul wan nufus. Dan dari kesyirikan yang telah disebutkan ini adalah kesyirikannya wahdatul wujud. Kesyirikannya wahdatul wujud, yaitu orang yang mengakui, meyakini bahwa Allah itu bergabung dengan segala sesuatunya. Bergabung dengan segala sesuatunya, berkumpul dengan segala sesuatunya, bersatu dengan segala sesuatunya. Ini keyakinan wahdatul wujud. Sehingga dengan keyakinan wahdatul wujud, bisa melihat segala sesuatunya, itulah ilah. Itulah ilah Tuhan atau Rabb yang disembah, yang keyakinan ini tentunya kufur. Keyakinan ini adalah kufur. Jadi dari kesyirikan ini keyakinannya wahdatul wujud, ahlul wahdah. Demikian pula dari kesyirikan ini, syiriknya malahidah, orang-orang mulhidin. Bagaimana orang mulhidin itu? Orang-orang yang berkeyakinan, berpandangan alam semesta ini telah ada wujudnya dari dahulu. Bikidamil alam. Alam ini sudah ada dari dulunya. Tidak ada penciptanya, sudah ada dahulunya. Ini malahidah. Mulhidin. Dan alam ini akan terus ada abadiyah. Jadi dulunya sudah ada dan akan terus ada. Ini keyakinannya ahlul ilhad, mulhidin. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ada keyakinan demikian? Ya ada. Gak mungkin dikatakan dengan keterangan kalau tidak ada. Ada keyakinan seperti ini. Kalau kita tentunya mencoba mendengarkan orang-orang yang tidak bisa menerima agama ini, maka mereka dari berbagai jenis yang disebutkan di sini. Salah satunya adalah mulhidin. Alam ini ada dengan sendirinya. Sudah ada semenjak dahulu. Dan akan ada seterusnya. Tidak ada kiamat itu. Mulhidin. Kenapa dia katakan tidak ada kiamat? Dia tidak punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah nanti yang akan menghancur binasakan. Mereka tidak punya keyakinan itu. Wa annal hawaditsa bi asriha. Dan mereka mengatakan seluruh apa-apa yang terjadi bi asriha, semuanya, seluruh apa-apa yang terjadi semuanya bersandar kepada sebab saja. Bersandar kepada sebab-sebab saja. Dan apa yang mengantarkannya sehingga terjadilah kejadian tersebut. Iktabat ijaduha, yang menuntut terjadinya kejadian tersebut. Yang menuntut terjadinya kejadian tersebut. Terjadi banjir. Ya, ini memang sudah keinginan alam. Bukan Allah yang menetapkan. Ini adalah keinginan alam. Ada dengan sendirinya. Dengan sebab-sebab mungkin karena manusia apa? Manusia tidak mau membuat bendungan. Manusia tidak mau menanam pohon-pohon. Ini semuanya dalam rangka menolak bahwa yang mendatangkan banjir adalah siapa? Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malahidah berpikiran ini bukan karena Allah, tetapi ya murni alam semesta, ya murni lempengan, ya murni memang sudah zamannya zaman angin dan seterusnya. Ini malahidah. Menafikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab dan dengan memang perkara yang mengantarkannya, yang menuntut terjadinya perkara tersebut. Wa yusammunaha al-uqul wan nufus, mereka namakan ini, inilah yang bisa diterima dengan akal. Bisa dinalar dengan akal dan nufus. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tipe manusia yang seperti ini dan kesyirikan yang seperti ini ada. Dari kesyirikan yang disebut tadi. Tiga tadi. Karena beredar kesyirikan dengan tiga tadi. Yaitu pertama, menolak pencipta yang menciptakan, menolak sempurnanya pencipta, menolak peribadatan kepada pencipta. Dengan dengan beribadah kepada selainnya. Wa minhu syirkun mu'attilal asma was sifat. Dan dari kesyirikan ini ada pula mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Disebutkan oleh penulis, kal Jahmiyah wal Qaramita wa gula al Mu'tazilah. Seperti orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah mengakui adanya Allah. Dan mereka pula menyembah kepada Allah. Faham? Tetapi mereka tidak mau menerima nama-nama dan sifat Allah. Tidak mau menerima nama dan sifat Allah berarti menolak zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama Islam. Sepakat kaum muslimin mengkafirkannya. Jahmiyah. Karenanya para ulama mengatakan Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Kan mereka mengakui bahwa ada Allah. Tetapi mereka tidak bisa menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lantas mereka menyembah siapa? Menyembah yang tidak ada. Karena keyakinan mereka Allah tidak memiliki sifat dan tidak memiliki apa? Nama. Sementara sifat dan nama menunjukkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kesyirikan ini muncul kelompok Mu'attilah. Al-asma wa sifat yaitu Jahmiyah dan juga Qaramithah. Qaramithah satu kelompok sekte ekstrim Syiah Batiniyah. Dan Qaramithah juga dikafirkan oleh para ulama. Qaramithah dikenal muncul dengan berdirinya apa yang disebut dengan Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah. Muncul sekte Qaramithah. Yaitu disebut di sini, dia adalah pengikut Hamdan Al-Qarmith. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga sama dengan Jahmiyah, Qaramithah berkeyakinan seperti ini. Demikian gulal Mu'tazilah. Kelompok ekstrim Mu'tazilah. Kelompok ekstrim Mu'tazilah yang juga menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi sebagian kita belum tergambarkan atau mungkin masih bertanya, bagaimana kok sekedar menolak nama, sifat, lantas dia dikatakan orang yang melakukan kesyirikan, Mu'attilah, al-asma wa sifat. Artinya kok berat banget hukumannya. Tadi sudah kita sebutkan sebetulnya dengan bentuk keterangan bahwa ketika seorang menolak nama dan sifat Allah, itu sama artinya dia menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Sama artinya dia menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, lahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang indah ini adalah untuk Allah yang menunjukkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sifatnya. Pembicaraan terhadap sifat, pembicaraan terhadap zat. Sebagai contoh untuk pendekatan pemahaman, si A sifat-sifatnya. Kita bicarakan sifat-sifatnya. Maka yang kita maksud si A, zatnya si A. Demikian Allah, dibicarakan sifat-sifatnya, disebut sifat-sifatnya, maka yang dimaksud itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. kalau kita tolak, berarti kita tolak yang memiliki sifat tersebut. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkaranya bukan remeh, tapi berat. Perkaranya tidak remeh, tetapi berat. Inilah kesyirikan ta'til. Kesyirikan ta'til, yaitu kesyirikan yang bentuknya penolakan. Bentuknya penolakan. Menolak semuanya, menolak sebahagiannya, menolak penegakan ibadah kepadanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, an-naw tsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua, syirkut tamthil. Syirkut tamthil wa huwa syirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar. Dia adalah syirik yang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang lain. Menjadikan ilah yang lain. Ada ilah yang lain yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesyirikan ini, dia bisa menyembah kepada selain Allah sebagaimana dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau contohkan, kan nasara fil masih, seperti orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani berkaitan dengan siapa? Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam. Keyakinan orang-orang Nasara, Masih ini ilah tersendiri dari selain siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada Allah juga menyembah kepada Al-Masih. Menjadikan permisalan dari selain Allah tentunya untuk disembah. Ada jenis yang seperti ini, ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan boleh jadi setiap musyrikin dengan ilahnya menganggap ilahnya yang paling hebat. Wa nas'alullah salamata wal afiyah, sampai muncul kekufuran bahwa ilah-ilah ini nanti akan bertempur. Nanti setelah bertempur, berperang, nanti yang paling hebat itulah yang menang. Yang ilah-ilah yang tewas kalah itu ilah-ilah yang naam tidak memiliki kekuatan, tidak hebat. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan rata-rata penyembah berhala atau mereka musyrikin punya keyakinan seperti ini. Ilahnya yang paling hebat. Ilahnya yang paling besar, paling agung. May yaz'um anna ma'budahu akbar alihah. Wa minhum may yaz'um anna ilahahu min jumlatil alihah. Tetapi juga ada yang berkeyakinan bahwa ilah yang dia sembah dari sejumlah ilah-ilah yang ada. Artinya ilah-ilah yang ada ini setara, selevel Boleh kita menyembah ilah ini. Anda menyembah ilah itu, ya bolehlah. Anda menyembah ilah yang sana, boleh. Sama-sama kita memilih ilah. Sama-sama kita memiliki sesembahan. Tidak boleh kita menafikan ilah yang satu dengan ilah yang lain. Sama. Ada keyakinan seperti ini tentunya. Yang mengatakan semua agama benar. Semua agama benar. Ilahnya benar. Ilah kamu benar. Ilahnya itu benar. Artinya ilah itu yang disembah. Yang disembah. Yang disembah, dipertuhankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa minhum may yaz'um annahu idza khassahu bi ibadatihi wat tabattul ilayhi aqbala ilayhi wa atana bihi. Dan ada yang berkeyakinan dari musyrikin tersebut, yang dikatakan mereka dengan kelompok yang banyak ini, berbagai model kesyirikannya, mayazum, mereka berkeyakinan bahwa apabila dia mengkhususkan beribadah kepada ilah ini dan dia memprioritaskan kepada ilah ini, maka ilah ini akan menyambutnya dan akan serius memperhatikannya. Maka ilahnya ini akan menyambutnya dan serius memperhatikannya. Ini juga dari jenis musyrikin yang ada. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang dimaksud ilah oleh mereka adalah makhluk. Yang dimaksud ilah di sisi mereka adalah makhluk, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dari sebagian keyakinan musyrikin, kita katakan sebagian karena banyak keyakinan-keyakinan yang bersebar, kalau mereka mengkhususkan kepada satu ilah, mereka meyakini ilah yang lain boleh ada, tapi mereka mengkhususkan kepada satu ilah dengan keyakinannya, kalau kita mengkhususkannya, kita serius, kita prioritaskan dia, maka kita juga akan diperhatikan oleh ilah tersebut. Dan tentunya ini lebih baik daripada banyak ilah yang tidak memperhatikan kita. Inilah bentuk-bentuk keyakinan musyrikin. Mungkin muncul pertanyaan, kok dari yang awal, kok bisa muncul yang seperti itu? Bisa saja kalau mereka tidak kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ada yang menyembah anak tikus. Ada kekuatan apa dengan anak tikus? Apa keistimewaannya anak tikus tapi disembah dengan sebagian orang yang menginginkan melakukan kesyirikan kepada anak tikus? Kesyirikan kepada Allah dengan anak tikus. Ada. Ya kalau anak tikus dengan misalnya banteng. Ya kalau dari sisi akal kita katakan banteng lebih kuat dari anak tikus. Tapi mereka lebih mengkhususkan anak tikus. Ada. Ada yang menganggap yang lain dari ilah yang lain. Berbagai macam muncul. Karena tidak kembali. Tidak berpedoman. Kepada apa yang Allah bimbingkan kepada mereka. Kepada manusia. Sehingga kita mungkin bisa mengambil kesimpulan. Segala kesyirikan itu. sandarannya adalah akal dan hawa nafsunya, bukan dalil. Bukan dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup majlis kita ini, wa minhum may yaz'um anna ma'budahu al-adna yuqarribuhu ila al-a'la al-fawqani wal-fawqani yuqarribuhu ila man huwa fawqahu hatta tuqarribahu tilkal aliha ila Allah fataratan takfur al-wasa'id wa taratan takil. Di antara mereka ada yang punya keyakinan bahwa sesembahannya yang dia sembah, walaupun derajatnya lebih rendah, al-adna, ini bisa mendekatkannya dengan al-a'la, apa yang di atas. Al-fauqani, yang berada di atas. Jadi, ada orang yang berkeyakinan, saya menyembah ini, walaupun ini tempatnya di bawah. Tempatnya di bawah, tetapi dapat menyampaikan saya ke atas. Diberikan contoh oleh para ulama, misal mereka menyembah patung. Keyakinannya patung ini nantinya akan membawa mereka ke atas. Rendah derajatnya dengan dia manusia dan ini patung. Yang mana lebih tinggi derajatnya? Manusia. Tapi dia lebih rela, tega menyembah kepada yang lebih rendah karena berkeyakinan yang rendah ini akan membawanya ke atas. Menghubungkannya dengan yang di atas. Dan demikian, kalau misalnya yang di atas ini belum sampai kepada yang paling di atas sekali, wal fauqani yuqarribuhu ila man huwa fauqahu, maka yang di atas ini bisa menghubungkan ke atas lagi. Bisa menghubungkan ke atas lagi. Ataupun yang di atas tempatnya, mereka menyembah kepada malaikat. Menyembah kepada malaikat ada? Ada. Berharap dengan menyembah kepada malaikat, malaikat membawanya kepada siapa? Kepada Allah, dari atas ke atas. Kalau ini dari bawah ke atas. Dia datang ke orang yang sudah dikubur. Dia berharap agar dia dinaikkan ke atas. Disampaikan kemana? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bawa ke atas. Ini dengan malaikat sudah di atas, dibawa ke atas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Lantas dikatakan wal fauqani yuqarribuhu ila man huwa fauqahu hatta tuqarribahu, sampai kemudian yang di atas ini mendekatkan dia kepada alihah, kepada ilah yang lain lagi. Kalau misalnya tidak sampai dia ke Allah, diberikan ke yang lainnya lagi, yang lainnya nanti membawanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, yang menggunakan kesyirikan seperti ini, atau yang meyakini kesyirikan seperti ini, bisa jadi penghubungnya kepada Allah itu banyak. Bawa naik ke tingkat 2, 2 naik ke tingkat 3, 3 naik ke tingkat 4, bisa jadi banyak, bertingkat-tingkat sampai kemana? Kepada Allah. Dan ada yang meyakini langsung bisa dengan satu tingkatan sampai kepada Allah. Jadi tergantung keyakinan mereka masing-masing. Masya Allah. Penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pendapat masing-masing. Inilah kesyirikan. Maka karena itu dikatakan kesyirikan. Kesyirikan itu pembodohan kepada manusia. Pembodohan kepada manusia. manusia dibuat bodoh. Allah mengatakan, "Udu'uni astajib lakum." Allah yang Maha Tinggi di atas langitnya sana mengatakan, "Wahai hambaku, berdoa ke saya. Saya akan mengabulkanmu." Kan tidak perlu dengan orang-orang. Kita langsung meminta kepada yang paling di atas, tidak ada lagi di atasnya. Lah kenapa harus menggunakan mereka-mereka ini untuk naik tingkat? Naik tingkat. Seakan-akan ini adalah perkara yang dibimbing, diajarkan oleh agama, padahal agama sama sekali tidak mengajarkannya. Namun mereka bukan orang-orang yang beragama, sehingga mereka punya keyakinan seperti itu. Punya keyakinan seperti itu. Dari sini juga kita mengambil keterangan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan kita kalau beribadah harus ada syekh kita. Kalau tidak ada syekh, tidak nyampe ibadah kita. Dari kelompok-kelompok tarekat. Mereka melihat bahwa tidak akan sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus melalui tarekat ini. Makanya ketika ada yang bertanya, "Kamu tarekatnya apa?" "Saya tarekatnya A." "Kamu tarekatnya apa?" Tarekat-tarekat ini menurut mereka inilah yang akan menyampaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu tidak lain adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penyebutan ini penulis rahimahullahu taala mengatakan ini termasuk dari kesyirikan yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Memisalkan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam surah Syura ayat yang ke-11. Allah tidak sama dengan sesuatu. Dia Maha mendengarkan dan Maha melihat. Walhamdulillah. Dengan keterangan-keterangan tadi, pertama kita mendapatkan keterangan bahwasanya berbagai macam kesyirikan, berbagai macam jenisnya, modelnya. Yang kalau kita lihat diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anjana, Allah selamatkan kita dari berbagai macam model ini. Yang semuanya berujung kepada kebodohan, berujung kepada pembodohan. Bukan jadi pintar tapi jadi bodoh. Berbagai macam bentuk ini. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat posisi kita ini tidak memiliki keistimewaan. Kita ini tidak memiliki keutamaan. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memilih hamba-hambanya. Siapa yang hendak dia pilih? Di sana mungkin bisa jadi ada orang-orang yang memiliki kelebihan, tapi Allah tidak pilih. Kemudian Allah memilih hamba-hambanya siapa yang dia kehendaki. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan taufik ini, Allah istiqomahkan sehingga kita betul-betul selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula tentunya dari keterangan-keterangan tadi kita mendapatkan keterangan betapa pentingnya ilmu. Kita jadi mengerti, oh ada yang seperti ini, oh ada yang seperti ini, oh demikian juga ada. Yang ini dari jenis syirik ini, ini dari jenis syirik ini, ini dari jenis syirik ini. Ini larinya ke kelompok itu. Ini karena kita belajar. Kalau tidak belajar, kita tidak mengerti. Makanya betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan beberapa kesimpulan yang sedikit tadi menjadi motivasi penyemangat kita di dalam mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan memotivasi kita untuk semakin beribadah kepada Allah, mengilahkan Allah bahwa dialah ilah yang hak, yang satu yang disembah, tidak ada selainnya, yang selainnya adalah batil. Kemudian juga Allah mengistiqomahkan kita untuk berjalan di atas agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan dari keterangan tadi. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin tersalahkan dalam pengucapan, dalam penyampaian. Itu semata-mata karena kealpaan kami. Mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.